Terima kasih, sukses untuk panitia penyelenggara. Yang satu ini artis ciliknya Jawa Timur, Cow. Tergolong ratu gopohnya Indonesia, bro. Ada Paguyuban Mina Makmur, ada Ramayana, juga ada MDH Shooting. Siapa dia kalau bukan Tasya Rosmala New Palapa. Ayo keramatan bergoyang. Aku menunggu kasih tepuk tanya buat New Palapa di sini mana dulu?